ebisa kio ninye Ozonga omboka teo Yosa liboto libanga e Yosi nezela oke iye Na inatika linaba wawo Iso mate ligana kole lalela banda nangai Ikolo mile kibiki Banda yotika kika yoyo Nazina nubo megotero hawana kisasa Kaka semolio mbuli Nako luka nako mekae Waenyo so nengenyo so Kaipe na bike la oyoki Bongo ya bongo inazua wanie nazali mobali Nako sala nyoso, nako mipesa nzoto Nako sala Martina, c'est là qui est au conseil qui Maman, maman, au quai de l'antenne